نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ومصطفاه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا مزدادًا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في الله، صلاتكم مسلمين، semoga Allah memberikan kita dengan hidayah tauhid. Petunjuk Allah Azza wa Jalla yang meresap ke dalam hati, menyemangati kita mengamalkan ilmu yang kita dapat. Sehingga dengan hidayatul ilmi dan hidayatul tauhid, orang menjadi pintar dan selanjutnya menjadi benar. Betapa banyak orang pintar karena dapat hidayatul ilmi, tetapi banyak pula orang pintar menjadi tidak benar karena tidak dapatkan hidayatul tauhid. Mari kita tingkatkan atas dasar ilmu dan iman. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kualitas takwa yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya ilmu dan kesadaran untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan. Kalau kita bertanya pada hari ini, di dunia ini, saat ini, siapa orang yang paling bahagia? Kita orang yang paling bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita hidayah tauhid untuk mendapatkan pahala besar. Salat Jumat, ibadah di dalam, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man irtasala yawm al-jum'ati wa ghassal wa dhakara wa ittaka wa dana wa istama'a wa anfat kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyama wa qiyama." Dengarkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. barang siapa yang pada hari Jumat, ini hari Jumat, barang siapa yang pada hari Jumat telah mandi, ramah, betul-betul mandi, mandi seperti halnya mandi setelah berhubungan suami, mandi dalam rangka persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat. Barangkali di antara kita ada yang baru tahu. Harus mandi ya, Om. Ya, mandi, mandi. Mandi, betul-betul mandi seperti halnya kita mandi setelah berhubungan suami. Dan bersegera datang ke masjid. Tidak ada acara sebelum sholat Jumat, terlambat-lambat chattingan dulu, Facebookan dulu, teleponan dulu, ke mana-mana dulu. Bersegera ke masjid. Sudah masuk ke dalam masjid, kemudian mendekat, tidak mencari tempat di pojok-pojok. Ada orang-orang yang sukanya jadi generasi terbelakang, dan ada orang-orang yang sukanya jadi generasi marginal, pinggir ke tembok. Allah wahdam dalam hatinya, semoga bukan karena ingin cari tempat yang pas untuk menitipkan kelopak madu. Jadi mendekat. Yang datang segera langsung mendekat ke tempat di mana khatib akan berbicara. Kemudian mulai siap mendengar, siap menyimak dengan khusyuk. Kalau demikian yang dilakukan pada hari Jumat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapatkan pahala ibadah setahun penuh, sama dengan dia telah melakukan siang berpuasa setahun penuh dan malamnya malam-malam penuh. Wow. Betapa kemurahan Allah Azza wa Jalla. Pahala besar telah disiapkan untuk kita. Tetapi mungkin karena sebagian kita kurang tahu, belum tahu potensi besar, sehingga belum siap nampaknya untuk memanfaatkan kesempatan seperti ini. Andaikan tahu betapa besar pahala yang Allah sediakan di surga dengan amalan ini, mandi, sempurna mandi, siap dan bersegera mendatangi masjid. Sudah masuk masjid, no time for it, tidak ada ngobrol-ngobrol, nyoba-nyoba telepon di mana musiknya dan sebagainya, tidur-tiduran, pulang kerja, segera dan mendekat. Baik khatib sudah datang atau belum, apalagi khotibnya merasa malu, merasa malu apa? Merasa malu karena duluan. Ternyata pemirsaannya belakangan, jadi khotibnya rasa malu. Barangkali naik jauh supaya tidak malu belakangan. Khotib tidak salah. Segera mendekat. Mendengarkan, tidak kemudian kopi berbicara sambil ngobrol, baca bulletin, naik HP, ikut-ikut temannya. Mungkin sementara ini ada yang seperti ini karena mungkin belum tahu. Setelah tahu betapa rugi, potensi besar ini disia-siakan. potensi besar yang kedua. Allah Azza wa Jalla juga menyediakannya di tempat ini, di masjid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, juga Al-Imam Al-Diyarul Maqdisi dari Abi Umamah Al-Mahdi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ila al-masjid, barang siapa yang datang ke masjid, motivasinya la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah, dia tidak punya niat kecuali untuk mempelajari ilmu yang baik atau untuk mengajarkannya. Motivasinya yang ada di dalam hatinya itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjabun, dia dapatkan pahala sebesar pahala orang yang berhaji yang sempurna. Allah Akbar. Sekali lagi, yang paling berbahagia hari ini, tempat ini, saat ini adalah kita, kecuali yang tidak mau. Mulai hari ini dan ke depan, dari Jumat ke Jumat, sayangnya kita semua memanfaatkan, kita bakal dapatkan pahala jika kita mau menyadari. Aku berkata, wa astaghfirullahaladzim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين حمد جواد نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك النبي الأمي الذي أنزلت معه الكتاب والحكم وأرسلته هدى للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. Sekali lagi, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jal, seiring dengan bertambahnya ilmu, kesadaran untuk mengamalkan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah tidak disebut melaksanakan perintah kecuali jika perintah itu telah dilaksanakan dengan benar atas dasar petunjuk panduan yang benar, sunnah yang sahih. Dan tidak disebut meninggalkan larangan jika orang itu tidak tahu apa yang dilarang. Sebab asumana dilarang, maka takwa yang benar tidak mungkin tercapai kecuali dengan modal ilmu. Di antara hal yang patut kita ilmui dan kita patut segera ambil kesempatan ini di bulan ini, dan hari ini masih ada di dalam bulan ini, besok juga masih ada dalam bulan ini, dan beberapa belas hari yang akan datang masih ada dalam bulan ini. Belum tergelap hari ini, ayo besok. Besok belum tergelap, ayo lusa. Lusa belum juga, keburu mati. Jangan biarkan kesempatan berlalu. Ayyamul ladzi mada, tidak akan kembali lagi hari-hari yang telah berlalu, dan kita tidak tahu kapan itu mati. Mumpung kesempatan masih ada, ambil kesempatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan bulan Ramadan, di antaranya selain siam juga qiyam, Selain siang dan siang juga Al-Quran, tadarusul Quran. Selain itu, beliau memberikan contoh yang sangat nyata. Beliau menjadi sangat dermawan, lebih dermawan daripada biasa. Setiap kali ada proyek kebaikan akhirat, maka keluar dari tangannya harta beliau, keluar seperti angin berhembus. Angin berhembus itu tidak terputus dan tidak bisa dihalang. Demikian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar betul, tahu betul, dan imannya mendorong takwa. Beliau hafal betul apa yang Allah janjikan kepadanya dan kepada kita semua orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله عز وجل بالحلم gambaran orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, berinfak, bersedekah, dan zakat, perumpamaan mereka, gambaran tentang mereka adalah seperti halnya orang yang menanam satu butir, di mana satu butir ini akan tumbuh menjadi 7 rumpun. Masing-masing rumpun ketika dipanen berisikan 100 biji. Maka sedekah dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla pahalanya 700 kali lipat. Allah dan sedemikian besar yang Allah berikan, stoknya di tangan Allah tidak pernah habis. Tidak usah khawatir, jangan berpikir dengan pikiran orang jahil. Kalau nanti semuanya bersodakoh, semuanya dapat 700 kali lipat, habis dong stoknya di tangan Allah. Tidak akan habis. Allah Azza wa Jalla menyatakannya di dalam sebuah hadis Qudsi. Saya tidak sebutkan arabnya kepanjangan, nanti kelamaan khutbahnya. Artinya saja bahwa seandainya seluruh manusia dan jin dari generasi awal sampai akhir berdiri di atas satu dataran yang sama, semuanya dalam satu waktu yang sama, di tempat yang sama, memohon kepada Allah Azza wa Jalla semua permohonan mereka. Dan kalaupun seandainya Allah Azza wa Jalla berikan pada saat itu, di tempat itu, semua yang mereka minta, tidak akan mengurangi kepemilikan Allah Azza wa Jalla kecuali sekadar jarum jari dimasukkan ke dalam lautan, kemudian ditarik kembali, dicabut kembali, seberapa tercabut dan seberapa tersisa. Jawab, seberapa tersisa. Kalau sudah bangun, tidak masuk lagi kalau saya jawab. Sudah paham? Tetap maksa. Betapa luas karunia Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, Wallahu yuwan. Allah mampu untuk melipat gandakan sebanyak mungkin yang Allah mau kepada siapa yang Allah mau. Kenapa? Karena Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas karunia-Nya. Allah Maha luas kebaikan. Stoknya tidak akan pernah habis. Ali dan Maha mengetahui siapa yang betul-betul sungguh-sungguh dengan niat ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menjaga karunia ini ikhlas di dalam kalbu kita, dalam setiap ibadah yang kita lakukan untuk Allah menjaga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس بجو لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أمانة كتوى أدى هذه إني dibebankan kepada kami untuk membahas sebuah buklet, buku kecil yang isinya besar dan judulnya Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan. Kalau dikatakan pahala besar dengan amalan ringan, ini paling mengenakan kita, dan rasanya tidak ada di antara kita yang berpikir sebaliknya, pahala kecil dengan amalan berat. Pahala kecil dengan amalan berat itu hanya terjadi pada umat terdahulu sebelum kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang peta bobot amal dan bobot pahala antara kita dengan umatul Taurat dan umatul Injil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dan hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari bahwa umat Taurat beribadah kepada Allah Azza wa Jal digambarkan seperti orang yang bekerja mulai dari pagi hari sampai zuhur. Waktunya panjang, bebannya berat karena di samping panjang juga terik panas matahari. Tapi dapatnya cuma berapa? Satu. Berpindah kemudian pada gambaran tentang umatul Injil, umat Nabi Isa alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umatul Injil beribadah kepada Allah Azza wa Jal diumpamakan bagaikan orang yang bekerja dari ba'da zuhur hingga waktu asar. Lagi panas-panasnya. Walaupun tidak sepanjang waktu antara subuh sampai zuhur, akan tetapi juga berat. Umumnya tukang-tukang itu pengen masuk istirahat beli es pada jam segitu. Dapatnya cuma berapa? Satu. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatul Quran diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang bekerja dari ba'dal 'ashr hingga menjelang maghrib. Waktunya pendek, suasananya sudah redup, bikin kerjaan jadi enteng, perasaan jadi gembira dan bersemangat, dapatnya tuan. Allah. Ini gambaran secara global. Maka kemudian kita mengerucut pada pembahasan tentang amalan kita pada umat kita di zaman ini dan sampai akhir zaman. Ini valid until kiamat. Expirednya nanti, berlakunya ini kalau matahari sudah terbit dari arah terbenamnya, tanda kiamat besar. Apa saja di antaranya amalan yang ringan berpahala besar? Di antaranya adalah wudu yang sempurna. Marilah kita belajar berwudu dengan sempurna. Jangan cuma berpikir saya dari kecil sudah biasa wudu. Biasa belum tentu dianggap bisa. Yang bisa belum tentu dianggap benar. Maka mari kita biasakan yang benar dulu, sehingga kita betul-betul dianggap bisa berwudu dengan benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man muslimin yatawadda fa yuhsinu wudu'a thumma yaqum fa yusalli rak'atayn muqbilun 'alayhi ma bi qalbi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannah." Tak seorang pun muslim berwudu dengan wudu yang bagus, sempurna, lalu dia berdiri melakukan sholat dua rakaat dengan khusyuk dan hatinya tunduk dengan wajahnya kepada Allah Azza wa Jal, melainkan pasti dia masuk surga. Dari wudu sampai ke surga. Dengan wudu sampai ke surga. Padahal apa sulitnya berwudu? Apalagi seandainya wudu itu dalam keadaan berat, seperti dalam keadaan dingin sekali. Di puncak gunung, kita sedang rekreasi, dan kita harus berwudu untuk sholat. Maka tentu lebih besar lagi pahala. Sekarang, orang lagi kedinginan, bisa pakai, apa tuh namanya, water heat. Nggak punya mesin itu, godok aja. Masukin ke ember. Kemudian dicicu, wudunya pakai air. Ini wudu ya, kita lewati beberapa lembar untuk kita simpulkan masalah wudu seperti itu. Setelah berwudu, kemudian azan berkumandang, subuh, ayam pagi terpokok memanggil-manggil kita, memberitahu malaikat subuh pada datang, mau pada ikut sholat berjamaah sama kita. Dan sholat subuh itu diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla, berkumpul semua malaikat yang shift malam maupun shift siang. Malaikat itu ada shift-shiftnya. Bapak kerja nggak pakai shift kayaknya ini. Malaikat aja ada shiftnya. Shift malam dan shift siang. Yang shift malam yang menjaga kita, yang mencatat amal kita, mereka berkumpul dengan shift siang yang akan bekerja mulai dari ba'da subuh sampai asar. Nanti di sholat asar kumpul lagi mereka dan sholat berjamaah dengan kita. Itu mereka. Nah, tentang sholat fajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atan fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah fajar yang setelah azan subuh itu namanya sunnatul fajr. Sebelum salat subuh, dua rakaat dilakukan di rumah itu lebih baik. Begitu azan, kemudian kita sudah berwudu, kemudian salat sunnah dua rakaat di rumah, kemudian segera ke masjid. Ini pahalanya lebih baik daripada seandainya dibandingkan dengan seluruh kenikmatan dunia. Seluruh yang ada di dunia ini dibandingkan dengan pahala besar yang didapat oleh orang melakukan sholat sunnatul fajar, lebih besar sunnatul fajar. Apalagi sholat subuh kemudian melangkah ke masjid dan sholat berjamaah. Ini kaitannya dengan sholat berjamaah. Mari kita galakkan kebiasaan sholat berjamaah di masjid. Kata Nabi SAW, sholatul jami'ah tazid ala sholatihi fi bayti wa sholatihi fi suqi 25 darajah فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ الْخَطِيئَةَ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ مِنْ صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْدِثُ صَلِّ يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْهُ كَانَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ sholat berjamaah itu lebih unggul di atas sholat sendirian 25 derajat. Ini dalam satu riwayat. Riwayat yang lain menyatakan 26 dan riwayat yang masyhur 27 derajat. Kenapa bisa begitu? Levelingnya berbeda. Ketika sholat sendirian 1, kemudian sholat berjamaah kok bisa sampai 25, 26, 27? Karena untuk sholat berjamaah itu orang perlu datang ke masjid. Pertama berwudu dulu yang sempurna, kemudian datang ke masjid, hatinya pun berniat untuk sholat di sana. Dari niatnya sudah beda. Dari langkahnya tidaklah melangkah satu langkah pun melainkan Allah angkat dengan satu langkah. Dengan setiap langkahnya Allah angkat satu derajat, dan ketika turun kakinya Allah hapuskan satu kesalahan. Angkat, angkat derajat. Turunkan kaki, turunkan dosa. Tunggu seperti itu. Begitu masuk masjid, apakah imamnya langsung ada atau belum? Ternyata kita duluan berarti nunggu lama. Itu pun tidak ada ruginya. Selama kita di dalam masjid itu dan niat kita adalah sholat berjamaah, maka selama itu pula ditulis terus pahala sholat berjamaah, pahala sholat walaupun belum sholat. Karena tidak ada yang menghalanginya untuk keluar kecuali menunggu saat sholat. Allahuakbar. Ada lagi para malaikat yang ada itu terus mendoakan, mendoakan dan memberkati. Doa para malaikat, Allahumma fir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihani dia. Para malaikat makhluk Allah Azza wa Jalla yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla mendoakan kita. Kita kalau didoain teman kita yang biasa ngobrol sama kita, makanannya, makannya lahap juga sama kita, sama ya tempe goreng dan sayur rasa juga sambal terasi sukanya gitu, sama sama kita gitu, didoakan oleh teman kita, oh senangnya gitu. Ini yang doain malaikat, gak ada yang sayur rasa dekat dengan Allah. Kemudian dari Ayyub al-Abu Ayyub al-Qadir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Syawal. Man shoma Ramadan, barang siapa yang telah melengkapi shaum Ramadannya, dia sudah shaum Ramadan. Tsumma kemudian jeda dengan Idul Fitri, berikutnya atba'ahu sittan min Syawal. Dia ikuti, dia follow up dengan 6 hari di bulan Syawal. Itu nilainya karena kafianik dari sama dengan puasa setahun penuh. Saya mau ngajak orang-orang geng untuk hitung-hitungan. Pada bawa kalkulator nggak? Nggak bawa kalkulator, tentunya sudah ahli ngitung kan gitu ya. Saya yakin ahli ngitung. Ya. Setidaknya ngitung gajinya masing-masing. Puasa satu bulan plus 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Satu tahun 12 bulan. Ramadan 1 bulan. Di bulan Syawal 6 hari. Pertanyaannya, mengapa bisa sebulan plus 6 hari sama dengan satu tahun yang berisi 12 bulan? Siapa yang tahu? Pasti ada yang dimaafkan. Betul enggak? Setuju enggak dengan saya? Saya minta persetujuan dulu. Satu bulan Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, kok gajinya sama dengan satu tahun? Ini kayaknya dimaaf oleh bagian keuangan. Kira-kira begitu kan? Tolong bantu saya dalam pemikiran saya ini, jangan sampai saya tersesat. Berapa? Satu harinya sama dengan 25 hari puasa. 55. Coba 55 kali 1 bulan. Kalau 1 bulan ya, hitungnya 1 bulan, berarti kan sudah 55 bulan. Mana ada 1 tahun 55 bulan? Gimana hitungnya? Saya boleh ditolong? Kalau 55 per hari, hitungannya sama dengan 55 hari. Hari 55 hari. Nah, kita ingatkan dulu Bapak kita. Gimana Bapak? Satu hari sama dengan 10 kali. Wah, kalau ini satu harinya sama dengan 10 kali. Berarti lebih kecil Pak. Bapak, makapnya terlalu besar. Makapnya terlalu besar. Bapak ini 10 kali. Ada yang lain? Boleh. Beri masukan. Tapi nanti kalau saya tunjukkan kata Nabi, nah itu jangan sampai ada yang ngasih masukan. Itu tidak boleh. Allah Azza wa Jal yang berfirman dalam Al-Quran Al-Karim Surah Al-An'am, Allah melakukan apa saja yang dia mau dan tidak ada yang boleh protes, tidak boleh ada yang interupsi. Kata Allah, siapapun yang melakukan kebaikan, dia akan dapatkan 10 kali lipat. Maka matematikanya 1 bulan kali 10 sama dengan 10 bulan, sisa 2 bulan 6 hari kali 10 60 hari. 60 hari dibagi 30 berapa bulan? 2 bulan. Berarti 10 bulan diwakili oleh 1 bulan Ramadan dan 2 bulan diwakili oleh 6 hari di bulan Syawal. Wah, matematikanya cepetan gua. Ya. Ya, apa internet bisa sedikit. Bapak-bapak tentu lebih unggul matematikanya daripada saya. Ya. Baik. Ada lagi umrah. Berarti umrah di bulan Ramadan itu sama dengan pahala haji. Ya, pahala haji. Hajinya bersama Rasul lagi. Maka di bulan Ramadan ini yang punya modal dan semoga kita semua tidak di Ramadan ini ya, Ramadan depan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk kita bisa berumrah di bulan Ramadan. Bila perlu, ini teman-teman CMB Niaga adakan satu apa namanya satu teamwork atau bikin apa KIH atau apa itu. Saya ikut aja. Ya. Konon katanya kalau 20 orang itu keikut satu. Nah kalau ini kan 100-an orang, berarti saya, istri saya, ya ibu saya. Kalau itu kejadian benar juga alhamdulillah. Ya. Sekarang kita pada bidang zikir dan doa. Apalagi zikir dan doa ini. Kalimatan yang khafifatan fi lisan, thaqilatan fi mizan. Ada dua kalimat ringan di lisan. Ringan di lisan. Tapi sebagai sebuah amal zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dia pahalanya besar, dia sangat berat bobotnya ditimbangan amal. Pada saat ditimbang amal, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah ya Allah. Maafkan saya, ada sisa-sisa puing-puing kehancuran masa lalu. Baik. Ada sebuah cerita, dan ini bukan dongeng. Bedakan antara cerita dengan dongeng. Kalau dongeng itu ngebobodohan cengeng. Kayak kemarin itu yang kata kiai itu, ada bapak dengan anaknya, anaknya masuk neraka duluan. Kata anaknya, saya ini masuk neraka sebab bapak saya yang ngajarin sholat dulu, maka saya tidak sholat. Bapaknya ditarik, kamu masuk neraka, enggak jadi masuk surga, salah administrasi malaikatnya. Nah itu dongeng namanya itu, cuma membobodoh orang cengeng supaya diam. Nah ini cerita beneran, sebab yang menceritakan adalah seorang sahabat dan sahabinya. Sahabinya ini istri Nabi sendiri. Begini, kata istri Nabi SAW, namanya Juwairiyah. أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها keluar dari rumahnya bukrah suatu pagi حين صلى الصبح وهي في مسجدها. Nabi SAW sudah salat subuh, sudah pulang ke rumah, melihat istrinya masih di tempat sujudnya, masih di tempat salatnya, sudah keluar dari rumahnya. Tsumma raja'a ba'da an adha. Setelah matahari meninggi waktu duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Wa hiya jalisatun, istrinya masih aja duduk di tempat salatnya itu. Apa ini? Mungkin berzikir, mungkin baca Al-Qur'an. Kayak umumnya nenek-nenek kita gitu. Rajin banget. Sampai siang. Sambil menghitungin biji tasbih. Kalau ini enggak sambil menghitungin biji tasbih. Apa? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada istrinya, "Mazilti ala al-hali allati faraqtuki 'alayha." Kamu masih di sini terus, masih begini terus. Sejak saya berangkat, kamu masih begini terus sampai sekarang. Pertanyaan tidak merendahkan, tapi satu excitement, ingin memberikan satu kejutan psikologis di mana istrinya dia punya rasa ingin tahu. Nah, emang kenapa dengan apa yang saya amalkan ini? Begini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimat." Setelah aku berpisah denganmu, aku pergi dari rumah, kamu masih begini, aku mengucapkan empat kalimat. empat kalimat ini aku ucapkan tiga kali. Tetapi pahala dari ucapan itu ini seandainya ditimbang dengan semua yang kamu ucapkan dari zikir-zikir, berbagai macam zikir sejak hari ini, tentu bobotnya akan melebihi, melebihi dari apa yang kamu pikirkan. Oh, kan istrinya jadi pengen tahu, apaan tuh bang? Kan kita kalau orang Betawi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Apal? Belum. Coba kita ulang. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Untuk simpelnya nanti beli buku kecil, ya judul aslinya Hisnul Muslim atau Zikir Pagi dan Petang, apalah judulnya ya, menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahih. Artinya begini, Subhanallah wa bihamdih, Maha Suci Allah dan dengan memujinya. Aku memujinya ada dakal dengan pujian sebanyak bilangan makhluknya. Waridho nafsi dan sebanyak seluas ridho diri. Wazina ba'arshihi dan seberat-beratnya arsh. Wamidada kalimat dan aku memujinya dengan pujian seluas tinta yang dipakai untuk menuliskan makalimat Allah. Sedangkan kalimat-kalimat Allah tidak akan ada habisnya sampai hari kiamat. Berarti memang pahalanya tak akan ada habisnya terus-terus. Kalimat singkat, ringan di lisan, pahalanya besar dan terus-menerus bisa menjadi pasti. Kayaknya kalau dilanjutin kelamaan dan kayaknya pertanyaan sudah pada nunggu. Pertanyaan aja ya. Kembali saya ingin mengingatkan, memberi kesempatan kembali kepada saudara-saudaraku yang kami cintai. Kami memberi kesempatan untuk mewakafkan harta kita di bulan Ramadan ini. Kami sedang menggalang dana untuk pembebasan tanah wakaf 3.785 meter, per meter persegi-nya 150.000. Telah tersedia kupon baik yang bernilai 1 meter persegi maupun yang 5 meter persegi. Kalau yang ingin 10 meter persegi juga ada. Cuma saya khawatir nggak laku yang 10 meter. Ada juga yang satu buku sekaligus 15 juta. Atau tanpa kupon. Ya, di antara orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam penggalangan wakaf ini, SMS aja sampai namanya pun tidak mau diketahui. Ustaz katanya sedang menggalang dana untuk wakaf tanah wakaf. Ya, saya ambil 100 meter. Bapak siapa? Saya cuma minta nomor rekeningnya saja. Tidak mau. Mau yang begitu ya. Maha Allah maha pasti nggak lupa. Malaikat juga nggak bakal salah administrasi. Ya, ya. Kalau beramal punya kupon, enggak punya kupon, sebenarnya pasti pahalanya udah disediakan di sana. Enggak mungkin di akhirat ditanyain kuponnya mana. Pertanyaan pertama, kalau sholat berjamaah pahalanya 27 kali, apakah zikir berjamaah pahalanya 27 kali? Saya khawatir kalau zikir berjamaah itu malah dosanya 27. Khawatirnya ya. Tetapi kata Allah Azza wa Jalla, ini kemurahan Allah dan keadilan Allah. Allah itu kalau ngasih pahala bisa berlipat ganda. Tapi kalau menimpakan dosa itu cuma balance satu-satu. Kata Allah Azza wa Jalla, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa melakukan kebaikan, dia dapatkan 10 kali lipatnya. Itu basic salary namanya. You know basic salary? Nah, habis itu ada bonus, ada ini, ada yang sampai 700 kali lipat, ada yang 27 kali lipat ini tadi. Nah, itu. Tapi basic salary-nya sebenarnya berapa? 10 kali lipat. Walan jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa huwa al-ghafur. Tetapi orang yang melakukan dosa satu, maka dibalasnya cuma satu dan tidak dizalimi, tidak dicurangi. Itulah maha adilnya Allah dan maha pemurahnya Allah. Maka yang melakukan zikir berjamaah karena itu bid'ah, ya semoga kalaupun diberi dosa ya dosanya satu gitu. Jangan didoain lebih ya. Diwaktan itu enggak mau biarin 27 kali lipat loh dosanya. Emang siapa yang menentukan dosa? Allah Maha Adil. Ya mungkin saudara-saudara kita yang masih berkelimang dalam kesalahan dalam beribadah, mungkin karena belum tahu, ya kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka diberikan jalan ke ilmu dan kesadaran, bisa mengamalkan yang sunnah bukan yang bid'ah. Apakah niat kita dengan mengharapkan pahala tidak bertentangan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala? Tidak, karena Allah sendiri yang menyuruhnya. Dan itu pahala yang dimintakan dari Allah, bukan dari yang lain. Kalau dari yang lain itu piala namanya, bukan pahala. Maka orang baca Al-Quran misalnya, nyarinya pahala apa piala? Kalau pahala mah datang dari Allah, tapi kalau piala mah mungkin dari pengurus MTQ. Maka tidak bertentangan dengan ikhlas kalau orang beramal mengharapkan pahala. Tetapi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang lengkap seyogianya orang itu beribadah bukan hanya karena ada pahala. Kalau ibadahnya cuma tok karena nyari pahala, berarti sama seperti pedagang. Jual satu pengen dapat 1000. Jual 100 pengen untung 200. Begitu. Jangan pula cuma sekedar karena takut neraka. Karena berarti dia beramal itu beribadah itu seperti bekerjanya budak. Kita orang merdeka. Dengan kemerdekaan dan dengan sepenuh hati, bukan karena tertekan. Saya lagi tekan oleh Allah, diancam terus dengan nerakanya. Makanya saya takut, ya udahlah saya sholat aja kalau begitu daripada masuk neraka. Nah, ini alasan ibadahnya karena takut neraka, top. Berarti budak ini, modelnya model budak. Kalau seandainya tidak diancam dengan neraka, maka dia nggak ibadah. Nah, maka yang lengkap itu karena mengharap surganya, juga karena takut akan nerakanya, dan karena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikannya. Nah, Ustaz, ya tolong, tolong jelaskan doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan zahabal zama'u wa btalatil uruq wa sabatil ajil, insyaAllah. Mana doa yang sahih di antara kedua ini? Apa yang dimaksud mana doa yang sahih? Dua-duanya doa. Yang pertama, Allahumma laka sumtu disebut dengan doa'ul mas'alah, doa yang bersifat permohonan. Kemudian zahab al-dhara'u namanya du'aul ibadah. Doa yang bersifat ibadah, bukan permohonan. Coba artinya apa? Zahab al-dhara'u telah berlan rasa haus. Wabtallatil 'uruq dan pembuluh-pembuluh darah telah berpecah. Wa thabata al-ajru insyaallah dan insyaallah pahalanya sudah tetap. Itu bukan permohonan. Itu namanya doa ulama. Tapi kalau yang dimaksud mana doa yang sahih, apakah benar itu sebagai doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama tidak diajarkan Nabi, bukan merupakan hadis sahih, bukan dari Nabi, Allahu a'lam dari siapa yang membuat kreasi doa itu, tetapi kemudian dimasyhurkan. Sedangkan yang terakhir ini benar ucapan Rasulullah SAW. Maka berdoa, kalau yang sifatnya permohonan, minta apa, tentu disesuaikan dengan keinginan kita, permohonan kita. Kita pengen dapat istri lagi, ya kalimatnya ya tentang pengen istri lagi, bukan zahabat doa. Lain permintaan, lain kalimat, kan gitu. Tetapi zahabat doa dan selanjutnya itu diucapkan setelah berbuka. Begitu kita berbuka, zahabat doa telah sirna dahaga. Itu ucapan yang dibiasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikut mengucapkannya, membiasakannya, berarti ittiba sunnah, mengikuti sunnah. Tapi berkaitan dengan permohonan kita, sebelum berpuasa, sebelum berbuka, ada saat di mana doa seorang yang berpuasa itu diijabahi. Manfaatkan saat itu. Jangan malah sebelum berbuka ngabuburi, jalan-jalan di komplek, kemana-mana. Macet komplek kalau sebelum berbuka. Orang nggak paham. Ya mungkin orang nggak paham. Sebelum berbuka itu ada saat doa yang mustajab, manfaatkan. Jangan malah ngabuburi. Ustaz, ya, di tempat kami akan ada peringatan Nuzulul Quran. Emang kenapa? Di mana akan ada santunan yatim? Apakah kalau saya ikut santunan yatim tersebut termasuk ikut kerjasama dalam hal bid'ah? Pertanyaannya saya balik. Apakah tanpa peringatan Nuzulul Quran tidak bisa menyantunin anak yatim? Jangan ikut acara. Tapi niat untuk menyantuni anak yatim boleh antum titipkan kepada kami di pesantren. Insya Allah kami sudah siapkan programnya. Setelah Idul Fitri ini kami ingin merekrut anak-anak yatim, barangkali di antara keluarga antum di kampung atau di Jakarta ini atau di mana ada anak-anak yatim umuran SMP, ya, atau keluar SD tidak mampu lagi orang tuanya menafkahi daripada jadi beban keluarga dan pendidikan pun tidak dapat. Insya Allah kami tampu dan kami carikan donaturnya dan kami berikan program khusus hafalan Quran dan Sunnah. Tentu nanti ada klausul-klausul yang harus disepakati. Ya, nanti jangan sampai baru saja anak ini kita gembleng 1-2 bulan. Ternyata ibunya rindu bawa pulang lagi. Kita udah susah payah nyarikan donatur, ini hilang 1-2. Bolehkah kita makan dikasih dari acara yasinan, acara ulta dan lain-lain peringatan? Masalah makanan, asal hukumnya adalah mubah, walaupun didapatkan dari orang Kristiani sekalipun. Mereka peringatan Natal, Natal. Ya, kita dikasih buah, kue dan sebagainya. Begitu juga orang Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya. Asal hukum makanannya mubah. Lain halnya kalau itu daging. Kalau daging permasalahannya adalah apakah disembelih kambingnya itu atau ayamnya itu dengan cara syar'i, dengan baca basmalah atau tidak. Itu masalahnya. Nah, kalau kita tidak yakin mereka mungkin tidak pakai basmalah, mungkin Syekh gitu, Al-Khawasbah gitu. Ya, akhirnya malah Al-Khawasbah. Tidak halal kan jadi haram. Bangkai, nilainya sama dengan bangkai sembelihan. Nah, kalau makanannya biasanya itu buah, ya dikasih sirup, dikasih apa gitu, asal hukum makanannya halal. Nah, konsumsinya di mana? Tatkala kita datang lewat ke tempat itu, lagi ada peringatan maulid Nabi atau apa, kemudian kita dipersilahkan duduk dan kita dikasih makanan, jangan makan. Bukan karena kita mengharamkan makanan, tetapi itu berarti melegalkan, mengabsahkan, menganggap itu adalah peringatan yang sahih dalam Islam. Berarti menyetujui. Maka lewat begitu saja. Assalamualaikum. Ya, ini SMA. Sebelum makan sudah assalamualaikum. Melaju. Ternyata tidak diterima makanan itu di majelis itu, kitanya pergi, makanannya nyampe di rumah. Nah, ini yang jadi masalah kan. Selama itu makanannya halal, kita pilih hukumnya. Asal makanannya hukumnya adalah halal. Yang kedua, uzur untuk makan tadi sudah hilang karena kita sudah bukan di majelis. Orang tidak ada yang tahu kalau kita makan itu, dan tidak ada unsur kerjasama dalam melaksanakan bid'ah, maka silakan makan minum makanan tersebut di rumah. Begitu. Jangan orangnya sambil melihatin, oh iya pak, yuk kita makan sama-sama. Oh berarti anda setuju nih. Itu jangan. Bagaimana cara kita memberi dakwah kepada kelompok yang melakukan ibadah yang penting niatnya baik? Berikan satu hadis. Hadisnya ada di dalam Riyadhus Shalihin. Bahwa Allah Azza wa Jal, ya, yang dia andalkan itu sebuah hadis yang persis hampir sama dengan yang ada di Riyadhus Shalihin, yang mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai dari sisi postur tubuhmu, dari tampilanmu, dari performance luarnya, tidak. Tetapi Allah menilai dari hatinya. Itu hadis dimanipulasi. Masih koma itu. Belum titik. Jadi hadisnya itu lengkapnya begini. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah menilai dari sisi hatinya. Hatinya itu berarti niatnya. Wa a'malikum, dan realisasi amalnya. Maka hatinya berniat ikhlas enggak karena Allah Azza wa Jalla? Dan amalnya tepat enggak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harus dengan dua parameter ini. Itu hadisnya selengkapnya seperti itu. Tapi bagi yang punya prinsip yang penting niatnya baik, itu berarti dia baru mendengar hadis sepotong. Ya, mungkin dilengkapi aja. Mas, hadisnya dilengkapi ya, Mas. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah. Mana dia Pak Abdullah? Yang mana? Enggak, kita semua kan juga Abdullah. Kita semua juga hamba Allah ya. Yang kalian Abdullah spesial Abdullah. Bagaimana hukum menyelisihi Nabi dengan tidak menerapkan syariat dalam sistem khilafah sesuai dengan manhaj Nabi? Padahal ayatnya jelas, hadisnya sahih dan dilaksanakan dengan ijma sahabat. Harusnya ini menjadi mahkota kewajiban dan didakwahkan. Saya tertarik dengan satu kata saja dari kalimat bapak yang begitu panjang. Apa yang menarik buat saya? Harusnya ini menjadi mahkota kewajiban dan didakwah. Harusnya. Iya betul, harusnya. Kita semua setuju, harusnya begitu. Tapi ketika kita katakan harusnya, berarti telah terjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak seharusnya, maka orang yang bijak akan bertanya, kenapa sebabnya? Apa ulama'nya tidak menginginkan khilafah terbentuk? Apakah orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan ngaji-ngaji serta ngaji, jenggotnya sudah panjang, lidahnya sudah gosong, kakinya sudah cingkrang? Apakah mereka tidak menginginkan? Oh tidak, tidak ada yang menafikan hal ini. Kita semua menginginkan kalau khilafah itu terbentuk. Tetapi tahukah anda bahwa tidak serta-merta khilafah itu terbentuk? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendapatkan wahyu dan yakin wahyu itu hak dari Allah Azza wa Jalla dan kekuasaan itu hak milik Allah Azza wa Jalla, penuh hanya Allah yang harus dibela. Tapi apakah serta-merta dalam tahun pertama, kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentuk satu kedaulatan di Makkah dan semua ditundukkan? Apakah begitu? 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dan beliau disuruh berjihad jihadan kabira, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan jihadi mereka jihad yang besar. Tapi ternyata apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berjihad maknanya mengangkat senjata di Mekah. Istilah jihad kabir, jihad besar itu adanya di Mekah, tidak turun di Madinah. Padahal perang itu dengan mengangkat senjata adanya di Madinah, belum di Mekah. Ya, di Mekah belum ada. Itu artinya bahwa jihad yang besar itu adalah jihad dakwah. Kita ajari dulu manusia kebenaran. Kita ajarkan dulu syariat. Kalau orang itu sudah punya pengetahuan, kesadaran merebak, merata di mana-mana, semua orang atau paling tidak mayoritasnya mereka sudah sadar bersyariat Islam, dengan sendirinya pemimpin yang akan diangkat adalah yang akan menegakkan syariat Islam. Secara otomatis ini sistem bottom up terus akan terbentuk satu kepemimpinan yang kecenderungannya adalah syar'i, tanpa harus perang dan tanpa harus menusukkan sesuatu kepada orang lain. Islam memberikan panduan itu jelas, gradual, sistematis, aman, nyaman. Tapi kalau belum apa-apa, mungkin yang mengusung khilafah sendiri tauhidnya belum benar. Bisa jadi dia sendiri mengusung syariah. Yang tengah tidak syariah itu apaan? Ada beberapa kelompok pemuda diceritakan oleh salah seorang teman saya, alumni Madinah dari Fakultas Hadis. Dia setelah berceramah di sebuah perusahaan di kawasan sekarang, dia diantar dengan mobil. Mereka bertiga, berempat dengan sugernya mendaulat ustaz ini, ditanya berbagai macam bahkan tentang khilafah ini. Ustaz, bukankah mestinya kita seperti ini, harusnya, mestinya, seyogianya, mestinya kan begini. Iya, ustaznya yang bijak sendiri ini yang ngomong sambil merokok, ngomong khilafah dia sambil merokok. Apa jawaban ustaz itu? Terus gimana menurut MT membangun khilafah kalau ente masih merokok? Paham gak maksudnya? Gimana ente bersemangat mau membangun khilafah kalau ente masih merokok? Jawabannya gimana? Artinya tidak semua orang yang bersemangat mengusung khilafah itu ngerti syariat itu apa. Sampai setingkat haramnya rokok dia tidak paham. Bagaimana nanti kalau khilafah terbentuk? Dia masih merokok. Khilafah yang melegalkan perusahaan rokok, dan mungkin iklan itu akan dilebarkan, peringatannya yang di bawah itu mungkin dihilangkan. Jadi full. Karena tidak paham yang mengusungnya sendiri. Ilmu dulu. Setelah ilmu, paham, yakin, maka diamalkan. Diamalkan kemudian didakwahkan. Setelah didakwahkan dan disabari di dalam berilmu, diamalkan dalam mendakwahkannya, disabari ini insya Allah akan merebak pemahaman yang sama, itu pemerataan, kalibrasi pemahaman yang sama, bertauhid, beritiba sunnah. Maka selanjutnya yang harus dirajut adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, setelah penyetaraan akidah itu adalah ukhuwah Islamiyah. Penyetaraan akidah diwakili 13 tahun di Mekah. Setelah itu datang ke Madinah fase ukhuwah Islamiyah. Ini dipersaudarakan dengan ini saudara dengan ini saudara dengan ini. Terus dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Baru setelah itu adalah mobilisasi jihad. Itu tahapan-tahapannya. Sudah seperti itu, daulah terbentuk. Apakah itu diacung-acungkan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau tidak? Ya. Bayangkan seandainya di Indonesia ini 80% sudah memiliki pemahaman yang sama. Dan semua yang berpemahaman sama tadi, semuanya tidak ada yang ikut pemilu. Yang bikin pemilu cuma 20% misalnya. Apakah negara akan terbentuk dengan 20%? Tumbang dengan sendirinya. 80% kemudian menguasai tanpa harus perang. Ada intel di sini. Wah, oh, masya Allah, ini tak enak kan? Saya kalau ketemu bapak-bapak ini baru 3 kali ini dalam pekan ini, masya Allah, rasanya rindu semakin menggebu, mencampur debu. Kita insya Allah bisa bertemu kembali pada masa yang akan datang dengan pada Allah Azza wa Jalla. Dan kami berharap dukungan, doa untuk perjalanan dakwah kami dan perjuangan kami di pesantren. Alangkah bahagianya saya jika ada seorang atau beberapa kelompok di antara antum bersedia bertandak ke gubuk kami di pesantren kami di Al-Mahad di Bekasi. Kami tunggu. Sebentar lagi anak kami juga lahir yang ketujuh. Anak yang ketujuh. Kucuai siji anak itu suami yang jitu. Kucuai siji anak itu. Ya, insya Allah akan lahir sebentar lagi. Maka barangkali nanti dapat undangan akikoh gitu ya. Jangan lupa kasih tahu berapa orang yang mau datang. Takutnya kambingnya tidak cukup. Kita tutup kali kita. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.